spesial buat yang galau-galau ya. Wan Fagansa, Air Pro. Salam bolu bidu. Sayang, opo kowe krungu cerite atiku, mengharap engkau kembali. Lambaikan tangan dong.